Kayak kita umroh, kita haji, lihat. Kita ke haji di wukuf di Arafah, lihat. Itu macam-macam manusia dari seluruh dunia kumpul. Tapi imamnya bacaannya semua paham Al-Fatihah. Berarti kan itu solusi. Lah kalau udah tahu begitu, kenapa kita berpaling? Ini penyebabnya. Tampak kerusakan di muka bumi ulah tangan manusia sendiri. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra. Allah pengen yang gampang, kalian pengen yang sulit. Itu yang terjadi. Kalian hayalkan title yang banyak yang kalian miliki tanpa agama. Apa yang mau kalian petik? Udah jadi orang pinter terus bisa menciptakan uang. Udah pernah ada korun. Ente belum seujung kukunya korun. Korun itu orang kaya. Ada kita mah belum kaya korun dah. Lihat-lihat Allah musnahkan semua hartanya. Pernah ada orang ganteng, keren, kaya? Pernah. Allah katakan ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab tuh. Sampai dipanggil si Abu Lahab saking gantengnya. Nama aslinya siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Kenapa dipanggil Abu Lahab? Karena bule, keren. Dzul Lahab, meling-meling, cahaya itu muka. Kayak tomat puncak. Kalau kena panas gitu ya, digodok bonyok gitu ya. Emang keren. Ya istrinya cantik, apa dibilang Ummu Jamilah. Punya nama si Ummu Jamilah, itu gelar. Ibunya kecantikan, Masya Allah. Namanya siapa? Urwah binti Umayyah. Punya nama, dikasih gelar. Laki ganteng, istri cantik, kaya dua-duanya lagi. Allah gak butuh. Karena itu cakep, jelek, itu kan cuma ujian dunia. Emang orang cakep sampai akhirat? Kan enggak. Bangkainya sama. Pernah dengar nama Cleopatra? Perempuan cantik yang pernah hidup zaman Fir'aun, Ramses II itu. Yang punya 100 suami. 100 suami? Iya dulu begitu. Artinya banyak yang nemenin. Orang sekarang pengen kayak begitu ya. Lihat dong muminya. Gak ada bagus-bagusnya di Mesir. Ya kenapa? Karena cantik dunia. Ganteng dunia. Lihat aja Fir'aun. Orang pinter yang Masya Allah. Oh dia atur negerinya. Perekonomian stabil zaman Fir'aun. Cuma kalau agama ditelantarin, lihat. Ini kan orang sekarang bodoh begitu. Iya sih memang. Dia gak ngerti agama. Tapi perekonomian jadi bagus zaman Fir'aun. Bukan itu permasalahannya. Bukan. Bisa gak masyarakat memahami agama dengan cara yang betul? Itu yang paling betul. Kita bukan giring orang jadi orang kaya. Balikin fitrah dia tercipta untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang penting. Gimana nih manusia bisa beribadah dengan cara yang benar? Itu yang penting. Bukan cuma perekonomian. Sekarang kalau orang gak ngerti agama diajak jadi orang kaya. Korun. Megang harta, kalau gak kerusakan yang dipertontonkan, betul. Tapi kalau iman dan Islam yang dibagusin, mau kaya mau miskin gak ngaruh. Miskin dia sabar, kaya dia bersyukur, kan begitu. Karena buat orang Islam bukan masalah kaya atau miskin, mati bawa apa, itu yang paling penting. Ya kalau kita terlena, lupa diri, ya wa'iyadubillah wa'na'usubillah, sangat disayangkan sekali, kita lupa diri. Jangan jadi orang yang menuntut ilmu pengen mengkritik ulama, jangan. Jangan jadi orang yang jadi penghafal Quran cuma bikin orang malas baca Quran, jangan. Coba buat sesuatu yang baik itu jadi baik, harusnya begitu. Itu cara-cara yang Islam tawarkan.